pribadi. Apa lo tahu mafia narkoba keluar masuk jadi bandar di penjara, terhukum mati tapi bisa ditunda. Siapa yang tahu mafia selangkangan tempatnya lendir-lendir berceceran, uang jutaan bisa dapet perawan. Better.